Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا الذين أعزكم الله diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, la yuqallidanna rajulun dinahu rajula in amana aman wa in kafara kafara. Sungguh-sungguh janganlah seseorang itu taklid menggantungkan agamanya pada orang lain. Kalau orang itu beriman, dia ikut beriman. Kalau orang itu kafir, dia pun ikut kafir. Dikeluarkan Al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih. Dalam lafaz yang lain, yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau menyatakan, ala la yuqallidanna rajulun rajulan dinahu fa in amana aman wa in kafara kafar fa in kana muqallidan la mahala falyuqallidil mayyit ويترك الحي فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Sungguh janganlah seseorang itu taklid mengkaitkan, menggantungkan agamanya pada seseorang. Kalau orang itu beriman, dia ikut beriman. Kalau dia kafir, dia ikut kafir. Kalau seandainya dia harus mau tidak mau harus taklid, hendaklah dia taklid kepada yang telah mati, yakni para salaf, dan tinggalkan orang hidup, sebab orang masih hidup belum aman dari yang namanya fitnah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, beliau menyatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la yu'manu alaihi fitnah. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil sunnah, maka ambillah sunnah orang-orang yang telah mati terdahulu. Sebab orang yang masih hidup belum aman dari yang namanya fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adarru hadhihi al-ummati quluba wa a'maquha 'ilma wa aqalluha takallufa. Mereka lah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bagus hatinya dari umat ini, yang paling dalam ilmunya dari kalangan umat ini, yang paling sedikit takallufnya dari umat ini. Qaumun ikhtarahumullahu liiqamati dinih wa suhbati nabiyyih. Suatu kaum yang Allah pilih mereka untuk menegakkan agamanya dan menemani nabinya. Fa'rifu lahum haqqahum, maka kenalilah hak mereka. Wa tamassaku bihadihim, dan berpegang teguhlah dengan bimbingan mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sebab mereka dahulu para sahabat di atas petunjuk yang lurus. Ini athar sahih dengan berbagai macam jalurnya dan lafadznya. Ikhwanuddin azzakumullah, pada athar ini terdapat sekian banyak pelajaran. Dan masing-masing pelajaran yang terkandung di dalamnya merupakan satu prinsip dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dari prinsip-prinsip salaf dalam beragama. Di situ paling tidak ada empat pelajaran barakallahu fikum. Yang pertama ialah al-ittiba' wa 'adamut taqlid. Anjuran untuk ittiba', mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan tidak taklid kepada siapapun di dalam beragama ini. Yang kedua ialah ar-rujur ila salaf, kembali kepada salaf dalam beragama ini, dalam memahami agama Allah, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada pemahaman para sahabat salafun salaf. Dan juga barakallahu fikum, di situ juga diambil faedah yang ketiga ialah terkait dengan tahdzir minal ahwa'il mudhillah, peringatan, memberikan tahdzir kaum muslimin dari berbagai macam hawa nafsu, penyimpangan-penyimpangan yang menyesatkan. Dan yang keempat ialah terkait dengan masalah intiqa'us syuyukh, selektif di dalam mencari seorang guru, kepada siapa kita harus mengambil ilmu agama Allah yang mulia ini. Ini semua ada pada athar Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Masing-masingnya merupakan prinsip besar dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dari prinsip-prinsip manhajus salaf. Yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah yang pertama barakallahu fikum terkait dengan masalah intiqa'us syuyukh, selektif di dalam mencari seorang guru, dari siapa kita mengambil ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azzakumullah, perkara yang ma'ruf, akhir yang ma'ruf dari salafun salih, mereka betul-betul memperhatikan bab yang satu ini. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala wa huwa sahihun masyhur anhu, beliau menyatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Ini athar juga datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disebutkan dengan Khatib al-Baghdadi dalam Bunyan Kifayah. Katanya Ali bin Abi Thalib, "Unzuru amman ta'khuduna hadzal ilm fa innama huwa din." Lihat dari siapa kalian mengambil ilmu ini, Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, jika disebutkan oleh Khatib al-Baghdadi dalam buku Al-Kifayah, katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dinaka dinak fa innama huwa lahmuka wa damuk fa undur amman ta'khud khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu. Perhatikan agamamu, perhatikan agamamu, selamatkan agamamu, selamatkan agamamu. Sesungguhnya agama kamu itu adalah darah dan dagingmu. Lihat dari siapa engkau mengambil ilmu ini. Ambil dari orang-orang istiqamah, jangan kau mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Ini menjadi sebuah prinsip besar salaf dalam bab talaqqi ilmu. Dalam bab talaqqi ilmu, barakallahu fikum, selektif di dalam mencari seorang guru. Baik, terkait dengan bab ini, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita kriteria orang yang layak diambil ilmunya. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Ibn Hibban wal Hakim wal Baihaqi wa ghairuhum dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, al barakatu ma'a akabirikum. Al barakatu ma'a akabirikum, barakah itu bersama dengan orang-orang kibar kalian, ulama-ulama kibar kalian. Barakah bersama dengan mereka. Disebutkan oleh Imam Al-Munawi, Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullah, dalam bukunya Faidhul Qadir, menjelaskan al-kibar di sini. Beliau mengatakan, al-mujarribina lil-umur, al-muhafidhina ala takthiril ujur, fajalisuhum litaqtadu bi ra'yihim wa tahtadu bi hadiyihim. Para ulama kibar, orang-orang yang telah mujarab di dalam menangani banyak permasalahan, para ulama yang betul-betul menjaga upaya memperbanyak pahala, maka bermajlislah kalian dengan ulama-ulama yang semacam ini, supaya kalian bisa mencontoh, meneladani pendapat-pendapat mereka dan mengambil bimbingan dengan bimbingan-bimbingan mereka. Ini makna pertama. Awil murad, kata beliau, man lahu mansibul ilmi wa insahu rasinnuh. Yakni yang dibawakan dengan para kibar, orang-orang yang memiliki kedudukan ilmu, memiliki ilmu yang tinggi walaupun masih muda usianya. Fayajibu ijlaluhum, maka wajib memuliakan mereka. Hifdhan li hurmati ma manahahumul haqqu subhanahu wa ta'ala, dalam mereka menjaga kehormatan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dari sini, barakallahu fikum, kita bisa memahami bahwasanya al-akabir adalah dua pihak. Yang pertama ialah para ulama kibar yang betul-betul telah tua usianya dan telah matang pula keilmuannya. Betul-betul ulama senior, ulama kibar. Ini wadhih. Yang kedua, yang termasuk kibar ialah orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki ilmu walaupun dia masih muda usianya, dan dia mengambil ilmu tadi dari para ulama kibar, menyampaikan keterangan-keterangan para ulama kibar, menyampaikan nasihat-nasihat para ulama kibar, membawa, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman-pemahaman para ulama kibar. As-saghir anil kabir, yang masih muda mengambil dari yang tua, maka dia pun menjadi kebir, termasuk orang-orang besar dalam bab ini. Barakallahu fikum. Juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan Ibnu Mubarak dalam Kitabuz Zuhud, katanya beliau, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim فَإِذَا أَخَذُوهُ عَنْ أَصَابِرِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُ. Umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan. Umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu ini dari para ulama kibar. Apabila mereka mengambil ilmu ini dari para asagir dan orang-orang jahatnya, halaku, mereka semua akan binasa. Al-asagir, orang-orang yang kecil yang disebutkan dalam athar ini, yang dimaksudkan ialah ahlul bid'ah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah menjelaskan, al-asagir min ahlil bid'ah. Orang-orang yang kerdil, orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina dari kalangan ahlul bid'ah. Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam mengomentari ucapan Ibnu Mubarak di atas. Beliau mengatakan hadza wa huwa muwafiq. Itu ucapan yang benar, yang tepat. Li'anna ahlal bid'ah asaghir fil ilmi wa li ajli dhalika saru ahlul bid'ah. Ini ucapan yang tepat. Sebab yang namanya ahlul bid'ah, orang-orang kerdil, orang-orang yang rendah, orang yang kecil dalam keilmuan, oleh sebab itulah mereka menjadi ahlul bid'ah. Juga diterangkan masih dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ditanya tentang al-asagir, siapa yang dimaukan yang asagir di atas. Kalau beliau mengatakan, alladzina yaquluna bi ra'yihim, yaitu orang-orang yang berpendapat dengan ra'yu-ra'yu mereka semata. Fa amma sabirun yarwi an kabir falaysa bisabir. Adapun yang masih muda usianya tapi meriwayatkan dari orang yang kabir, yang besar, yang senior, maka dia bukan orang yang sabir. Dari sini barakallahu fikum, dari keterangan-keterangan salafun salih di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang layak diambil ilmunya adalah satu, sahibul ilm. Ini jelas. Orang yang memiliki ilmu, masyhurun bil ilmi, masyhur dengan ilmunya. Tayyib, untuk mengetahui si fulan masyhur dengan ilmunya, biasanya barakallahu fikum akan ada penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang di sekitarnya, dari para ulama-ulama di sekitarnya, dari para thullabul ilmi, para pencari ilmu di sekitarnya. Ini yang pertama, masyhurun bil ilmi. Sehingga antum harus selektif cek. Ketika ada orang yang menyampaikan sebuah ilmu, undur, kamu harus lihat, min aina akhadha hadzal ilm, dari mana dia mengambil ilmu itu, dari mana dia belajarnya, wa kaifa dirasatuhu, bagaimana dirasah dia kala itu, bagaimana model belajarnya dia kala itu. Ada orang yang menimba ilmu, entah itu dia intensif kajiannya, atau dia di pondok pesantren, ataukah dia di markis-markisnya para ulama. Nah, perlu ditengok kaifa dirasatu, bagaimana cara dia belajar. Datang ke pondok pesantren, di sana sahib masyakil, banyak muskilahnya. Atau datang ke markis para ulama sunnah, di sana tidak pernah belajar, isinya cuman pagi kahwa, wa sore syai halib, paginya ngopi, sorenya Syekh Ali atau siapa itu, teh susu dan segala macamnya, wah ngobrol, wah ila akhirih, wah belajarnya malas, setahun, dua tahun, tiga tahun pulang. La yu'raf bihadzal ilm, tidak dikenal dengan ilmu agama ini di tengah-tengah markasnya para ulama sunnah. Ini semuanya la yu'tabar, enggak dianggap dia ya, Pak. La yu'khadh 'anhu ilmi, al-ilmu enggak diambil ilmunya. Li'annahu ghairu masyhurin bi talaqqi al-'ilm, enggak masyhur dengan talaqqi. Bukan berarti barakallahu fikum harus jebolan luar negeri. La. Tetapi dia betul-betul istifadah bil ilmi, bisa mengambil istifadah ilmu, talaqqi ilmu dari orang-orang yang memiliki ilmu, baik dari kalangan para thullabul ilm, dari kalangan para asatidzah, atau dari kalangan para masyayikhul ilm, para ulama-ulama, para masyayikh ilmu, barakallahu fikum. Dia pertama. Ini yang pertama. Sehingga al-majahil, orang-orang yang majhul-majhul, tidak dikenal siapa dia, dari mana mengambil ilmunya, dan segala macamnya, jangan diambil ilmu daripada. Nah, siapa tahu-tahu datang, tahu-tahu ceramah, tahu-tahu mengambil, menyampaikan sebuah ilmu. Mana ada? Siapa ini? Tanya para si fulan, enggak ada, enggak tahu. Tanya si Allah, enggak kenal. Dari mana asalnya? Dari tempat ini. Tanya kepada orang yang di sana, mahalu fulan, enggak ada yang tahu. Ada majhul. Jangan mengambil ilmu dari para majahil. Ambil ilmu dari para masyhur, orang-orang masyhur bil ilm barakallahu fikum. Ini banyak sekali atharus salaf dalam perkuliahan. Nah, sehingga salafiyun tidak mengambil ilmu dari siapa saja. La ya'khudhuna al-'ilma 'amman hatta wajad. Salafiyun tidak mengambil ilmu dari sembarang orang yang datang dan pergi. La selektif. Ini yang utama. Orang yang ma'ruf dengan ilmu, masyhurun bil ilmi. Itu biasanya ada penjelasan dari para ulama atau penjelasan dari para du'at, para asatidzah yang menyaksikan hadza rajul masyhur bil ilmi. Ini orang masyhur dengan ilmunya, barakallahu fikum. Yang kedua barakallahu fikum ialah ayyakuna mustaqima, dia seseorang yang istiqamah. Kata Ibn Umar, khudh 'anil ladzina istaqamu, ambillah ilmu ini dari orang-orang istiqamah. Maka ketentuan yang kedua, ayyakuna mustaqima, dia seseorang yang mustaqim, aqidatuhu sahihah, akidahnya benar, manhajuhu mustaqim, manhajnya dia lurus. Semuanya di atas manhaj salaf, di atas akidah salafiyah. Tidak ada padanya syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama. Tidak ada padanya afham atau afkar munharifah, pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bahasanya antum sekarang, ayyakuna salafiyah, dia seseorang yang betul-betul salafi, di atas manhaj salaf, masyhur bi salafiyatihi, dikenal dengan salafiyahnya, keistiqomahan dia di atas sunnah, di atas salafun salih, pemahaman salafun salih. Hadza muhimun jiddan. Itu pun akan nampak dalam kiprah dia dalam perkara dakwah. Juga akan kelihatan jelas dari keterangan-keterangan yang di sekitarnya terkait dengan dia. Masyhur dengan akidahnya, dengan manhajnya, barakallahu fikum. Naam, ayyakuna mustaqima, ayyakuna salafiyya. Maka ilmu ini, barakallahu fikum, tidak diambil dari ahlul bid'ah. Tegas, mereka adalah asagir, kata Ibnu Mubarak. Sedikit pun tidak boleh anda mengambil ilmu dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dengan berbagai macam ragam penyimpangannya. Dari sekte manapun, sedikit pun jangan mengambil ilmu dari mereka. Ilmu agama alhamdulillah lengkap ada pada ahlu sunnah wal jamaah, sehingga jangan mengambil ilmu dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Juga ilmu itu tidak diambil dari para masyhuhin ahlu syubhat, orang-orang yang banyak syubhatnya, walaupun mungkin belum difonis bagi mubtadi, belum diklaim sebagai ahlul bid'ah, tetapi dia full syubhat, namanya masyhuh atau ahlul syubhat, pemahamannya macam-macam, syubhatnya macam-macam, aneh-aneh. Barakallahu fikum. Baik, adalah ya juz. Jangan ambil ilmu daripadanya, dikarenakan manhajuhu khalid, manhajnya dia gaduh-gaduh, campur. Barakallahu fikum. Ghairu safi, tidak murni. Barakallahu fikum. Begitu pula barakallahu fikum, jangan mengambil ilmu dari para fattanin atau ahlul fitnah, atau yang disebut oleh kaum salaf dengan para maftun, al-maftun yang terfitnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang menyimpang, yang suka membuat fitnah di tengah-tengah dakwah salafiyah, membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, al-fattan. Sekali lagi, walaupun dia belum difonis sebagai seorang mubtadi, barakallahu fikum, ini jangan mengambil ilmu daripada mereka, dikarenakan tidak istiqamah, ghairu mustaqim di atas as-sunnah, ghairu mustaqim di atas manhajus salaf. Betul-betul selektif ini. Betul-betul selektif. Yang ketiga ialah ayyakuna kabira, dia seseorang yang kibar. Ay kabirun fis sin wa kabirun fil ilmi, orang yang telah tua usianya dan tua pula ilmunya. Ini dari kalangan para ulama kibar. Al barakatu ma'ah akabirikum, barakah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Ini kalau memungkinkan antum belajar itu langsung kepada para senior dari kalangan para ulama. Ulama kathir, ulama sangat banyak ya Pak. Di antara ulama-ulama tadi barakallahu fikum ulama sunnah, ada ulama-ulama yang tergolong ulama kibar. Dan yang menilai dia seorang yang kibar bukan antum, bukan kita, tapi yang menilai dia seorang yang kibar para ulama yang lain, diakui oleh para ulama-ulama kibar yang lain. Beliau termasuk kibarul ulama. Barakallahu fikum. Ambil dari mereka. Ulama-ulama kibar juga demikian. Mereka biasanya mutakhasis fi fannil funun. Mereka biasanya fan spesialisasi bidang ilmu. Ini ulama kibar dalam bidang tafsir, ulama kibar dalam bidang hadis, ulama kibar dalam perkara fiqih, ulama kibar dalam perkara akidah, ulama kibar dalam perkara adab wal akhlak, perkara raqaib, tadi kata nufus, ini ulama kibar dalam perkara lughah, ini ulama kibar dalam masalah fitnah, yang memahami betul seluruh fitnah, mengerti betul terkait dengan syubhat, syubhatnya hizbiyyin wa ila akhir. Itu biasanya ada takhasusnya. Dengan kesepakatan para ulama dan kesepakatan semua uqala, mengambil ilmu harus kepada ulama kibar bidangnya masing-masing. Antum ingin mengkaji ilmu tafsir, langsung belajar ke ulama kibar bidang tafsir. Demikian seterusnya. Bidang hadir, bidang fiqih. Yang lain-lainnya ambil ilmu dari ulama kibar bidangnya masing-masing. Itu kalau memungkinkan. Kalau itu terjadi barakallahu fikum pada seorang hamba, seorang insan, seorang muslim, seorang sunni, insyaallah barokah ilmu akan datang kepada dia. Insyaallah dia akan senantiasa dalam kebaikan. La yazalu nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Umat itu akan senantiasa baik ketika mereka mengambil ilmu dari para ulama kibar. Itu bisa langsung datang ke halaqah-halaqah ulama kibar kalau memungkinkan. Tidak memungkinkan di zaman sekarang menggunakan media Media apa? Media, media yang ada. Nah, bisa langsung antum streaming live kajian mereka dari sana. Bisa antum download, gitu bahasanya. Nah, kajian-kajian mereka terkait dengan kitab-kitab yang mereka ajarkan, atau antum membaca karya-karya mereka, menelaah buku-buku mereka para ulama kibar dalam berbagai macam bidang ilmu, kalau memungkinkan, antum akan merasakan bedanya taklim dengan ustaz dan taklim dengan ulama kibar. Bedanya. In amkana, kalau memungkinkan. Lalu bagaimana barakallahu fikum? Apakah akan diambil ilmu dari orang-orang yang masih muda-muda ini, dari kalangan masyayikh, masyayikh kita, para ulama kita yang belum tingkatan kibar? Jawabannya, diambil ilmu dari mereka, tapi ada ketentuannya. Ketentuannya ialah para ulama-ulama kita yang belum masih muda-muda tadi, menggunakan bahasa sigar, tayyib, mereka menghantarkan kita kepada ulama kibar. Mereka meriwayatkan ilmu dari ulama kibar, selalu mengkaitkan kita dengan ulama kibar. Maka dia pun juga salih, dia seorang kabir. Kemudian dia dalam menyampaikan ilmu selalu kembali kepada kitab sunnah dengan pemahaman salaf dan ulama kibar, tidak menggunakan rohnya pribadi. Selalu mengajari kita, mengembalikan kita kepada pendapat ulama kibar. Ini pendapatnya Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Alan. Tidak mengatakan pendapat saya ini. Titik. Tidak menyampaikan bagaimana ulama kibar menyampaikan. Kalau demikian, dia saghirun yarwi an kabir fa huwa kabir. Dia masih muda, tapi meriwayatkan dari para ulama kibar, menyampaikan dari para ulama kibar, menyampaikan ilmunya para ulama kibar, maka dia termasuk kabir. Diambil ilmunya para ulama. Nah, wahakadha para thullabul ilm, para pencari ilmu, dari kalangan para duat ila Allah, dari kalangan para asatidzah juga demikian. Ketika mereka membimbing antum untuk kembali pada para ulama kibar, menyampaikan taujihat, arahan-arahan para ulama kibar, ambil ilmu daripadanya. Tetapi kalau ternyata enggak demikian keadaannya, hanya mengajak antum kepada pendapatnya, atau hanya menyampaikan kepada antum ra'yu dia semata, sedikit pun tidak mengajak antum kepada para ulama kibar, jangan ambil daripadanya. Ini namanya mimman farada bihi sighar anil kibar. Dia menyampaikan perkara-perkara yang hanya ada pada orang-orang kecil, tidak ada pada ulama kibar. Ini termasuk alamatul inhiraf, tanda-tanda penyimpangan para ulama. Hanya dia saja. Antum dibikin kayak kata dalam tempurung. Tidak tahu siapa-siapa. Tahunya adalah Fulan. Ustaz Fulan. Ustaz Fulan. Ustaz Fulan. Mana ulama'mu? Pokoknya Ustaz Fulan. Dia kan juga belajar dari ulama juga. Tidak mungkin lah. Mana? Kamu dikasih tahu ulama yang mana? Pokoknya Ustaz Fulan. Ini pendapatnya Ustaz Fulan. Ini Ustaz Fulan. Dan di ulama ini. Ada khatir jiddan. Sangat berbahaya. Membuat orang itu menyimpang dari al-haq. Apalagi pembicaraannya. Bab-bab fitnah. Bab-bab masyakil. Muskilah-muskilah yang luas skalanya itu. Tiba-tiba Ustaz Fulan. Hanya Ustaz Fulan. Lagi-lagi ra'yunya Ustaz Fulan. Mana ulama kibarnya? Tidak ada. Ada khatir. Itu namanya man farada bihi sighar anil kibar. Termasuk tanda-tanda penyimpangan ketika dia berpegangan dengan apa yang disampaikan orang-orang yang masih muda dan dia meninggalkan para ulama kibar. Khatir jiddan. Barakallahu fikum. Maka ini pembelajaran untuk kita semuanya. Barakallahu fikum, terutama dari kalangan para ikhwah thullabul ilm yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat atau kepada para ikhwah yang lain. Bekali diri kita masing-masing dengan ilmu syar'i, tidak berhenti dengan berhentinya kita mondok. Yang namanya belajar terus sampai kita mati, terutama yang sudah masuk dalam kerangka dakwah. Harus lebih banyak mutolaahnya, harus lebih banyak dirosahnya, harus lebih banyak mengkaji buku-bukunya para ulama kibar, melebihi para ikhwan. Dikarenakan dia akan menghadapi segala masyakir dan bisa membekali dirinya, memperkaya dirinya dengan ilmu-ilmu syar'i, ilmunya para ulama kibar. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya, pembelajarannya adalah supaya masing-masing kita, para thullabul ilm, para asatidah, para du'at ilallah, mentarbiyah, mendidik para ikhwa-ikhwa semua untuk selalu dan terkait dengan para ulama dan kibar. Dikenalkan siapa ulama mereka, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan yang masih hidup, atau Syekh Fulan, Syekh Alan yang telah wafat, dan mereka adalah para ulama-ulama kibar. Hadza muhimun jiddan. Tarbiyah ikhwah di atas ittiba', jangan tarbiyah para ikhwah di atas taklid dan ta'assub. Barakallahu fikum. Ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Nasihat bagi para ikhwah selektif dalam menjadi seorang guru, dan nasihat untuk kita semua para pelatih Allah, supaya betul-betul membekali diri kita dengan ilmu dan mentarbiyah para ikhwah dengan tarbiyah sahihah salafiyah. Barakallahu fikum. Adapun perkara yang lainnya, terutama terkait dengan pembahasan ar-ruju' ila salaf, kembali pada pemahaman salaf dalam bab ini, insyaallah akan kita kaji nanti malam ba'dal maghrib. Barakallahu fikum. Di Masjid Al-Muttaqin. Temanya apa ya? Kembali kepada Al-Muttaqin dan pemahaman salaf. Akan kita kaji insyaallah secara khusus di sana. Sisanya kapan? Sisanya insyaallah Senin subuh, terkait dengan masalah taklid, bahaya taklid, dan prinsip ahlu sunnah tahdir dari ashabul ahwa'i wal bid'ah insyaallah ta'ala. Cukup? Atau ada yang tanyakan? Cukup apa ada yang tanyakan? Gimana Pak? Salam waris. Ketika misalnya seorang ayah meninggalkan istri dan 7 orang anak, kemudian rumahnya ditempati oleh istri bapak tadi. Ketika misalnya istri bapak yang meninggal tadi pengen pindah rumah, kemudian rumah yang besar tadi dijual, misal rumah dijual tadi 300 juta, kemudian si istri yang menempati rumah tadi membuat rumah baru dengan modal 100 juta. Nah, sisanya 200 juta itu apakah boleh dibagi-bagikan ke 7 saudaranya tadi beserta istri yang ditinggalkan? Anak tadi, 7 ya, anak tadi. 7 anak tadi. Itu rumah punya siapa? Rumah bapak yang meninggal tadi. Asli. Iya. Istrinya enggak pernah ikut andil. Istrinya enggak pernah ikut. Ada mungkin 20%, mungkin harta dia di sana juga ada. Ada. Bisa dikenali, diidentifikasi. Ini hartanya ibu, ini hartanya bapak. Ini barang punya ibu, ini punya bapak. Tidak bisa, sebab waktu berusaha si modalnya mungkin punya bapak, cuman istrinya bantu-bantu aja. Tapi diketahui sekian persen. Ya, bisa diperkirakan sekian persen. Ya. Masya Allah. Tayyib, rumah tadi barakallahu fikum itu masuk dalam tarikatul mayyit, peninggalan sang mayyit yang akan menjadi harta yang diwarisi oleh ahli waris. Bukan semata-mata boleh nggak ya dibagi-bagi? Enggak, memang harus dibagi. Itu harta waris namanya. Cuman sebelum dibagi, dicek terlebih dahulu apakah sang istri tadi memiliki harta di situ atau tidak. Kalau dia punya harta, dipotong dulu harta untuk sang istri, baru dibagi tergantung siapa ahli warisnya. Jadi kalau sebelum dibagi lah ya, 20% dari harga rumah itu murni milik ibu, istri dan sang mayit. Sudah? Islam bisa dikira, bisa diperkirakan 20%. Jadi kalau harganya 300, 20%-nya milik itu. Jadi 60 juta tayyib dikasihkan untuk Islam wajib. Kan gitu ya? Sisanya dibagi. Tujuh anak lagi semua, perempuan semua, lagi perempuan. Lagi yang berapa, perempuannya berapa? Perempuan 5, laki 2. 2, Masya Allah. Setelah dipotong 20%, sisanya tadi untuk istri yang mayit mendapatkan 1/8. Dia dapat lagi 1/8 dari harta yang ada. Kasih dulu untuk istri yang mayit. 20% punya dia sendiri, per 1/8 dari sisa harta. Sisanya untuk anak-anaknya dibagi 9. Anak perempuan satu bagian sampai 5. Yang 4 untuk anak laki-laki dua bagian. Apakah boleh ketika seandainya anak-anaknya belum dibagi merelakan semua harta untuk ibunya? Masya Allah. Ikhlas, ikhlas, ridho, atau terpaksa. Masalahnya itu haknya mereka. Satu saja anak tidak ridho, tidak sah. Kalau semuanya ridho, semua ahli waris ridho, merelakan, mengikhlaskan itu untuk sang ibu, maka mereka tidak dapat jatah waris. Itu murni untuk ibu. 20% punya sendiri, 1/8 jatah dia, yang lainnya hadiah atau hibah dari anak-anaknya. Punya ibu. Nanti kalau ibu dinikah lagi, lain pembahasan warisan tadi itu. Sehingga sebelum membangun rumah dengan harga 100 juta, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Itu pakai uang siapa? Kalau itu adalah pakai uangnya ibu pribadi, 20% sama dengan 60 juta per 1/8. Berapa ya, Pak? 240 juta. Berapa 1/8-nya, Pak? 30. Oh, cepat hitung-hitungnya. Hebat. Ini para pedagang itu orang dari 240 juta 1/8-nya. Masya Allah, namanya 24 dibagi 8, ketemunya 3. 30 juta tambah 60 juta sama dengan 90 juta. Dia beli rumah seharga itu. Itu punya ibu. Selebihnya itu adalah haknya anak-anak. Jadi harus diperjelas menggunakan hukum-hukum waris dalam Islam. Ngapain, Pak? Karena tempat kami jauh dari tempat taklim, bolehkah kami belajar ilmu alam, misalkan makhraj huruf, tajwid, bahasa Arab, kepala suara hizbi, atau pelaku bid'ah? Jawabannya, tidak boleh. Tempat yang jauh itu bukan sebagai kondisi darurat membolehkan antum belajar kepada hizbiyin tadi. Nah, apalagi zaman sekarang ini dia sangat banyak pianet. Nah gitu ya. Justru itu bersemangat datang ke tempat-tempat taklim tadi itu, atau mendekat ke tempat taklim tadi itu. Artinya masih banyak cara, masih banyak sarana, masih banyak media untuk menggali ilmu tadi. Maka tidak boleh. Bukan kondisi darurat. Nah itu minimal sudah atau menggunakan aplikasi. Bisa kan? Sekarang canggih-canggih. Nah, belajar tajwid. Dan misalkan ada aplikasi tajwid. Atau misalkan siapa dari para ustaz kita yang bisa mengajarkan demikian. Banyak. Buku-buku juga banyak. Nah, artinya bukan kondisi yang darurat. Apalagi ilmu-ilmu selain ilmu alat. Tidak ada kondisi darurat untuk di zaman sekarang ini. Walaupun antum ada di ujung Bengkulu sana. Daerah mana ya? Wallahu a'lam. Di ujung Bengkulu sana. Jauh, mau ke selatannya jauh, mau ke utaranya jauh, mau ke tengahnya jauh. Itu juga bukan kondisi darurat. memungkinkan bagi antum untuk pindah tempat, mendekat ke arah pesantren. Masih banyak lahan, masih banyak kosong itu. Nah, beli dekat ke pesantren. Atau minimalnya menggunakan streaming juga bisa. Ya. Radio Islam Indonesia RII Bengkulu. Streaming bisa dengan langsung. Nah, gitu ya. Bisa bahkan seluruh Indonesia ini langsung offline ada, online ada, semuanya ada. Bisa minta dikirim buku-buku, majalah-majalah dan yang lain-lain. Banyak cara untuk menimba ilmu agama Allah dengan dari orang yang benar. Pamela, mutingin. Nah, sehingga bukan kondisi darurat. Jangan dikira mereka itu tidak punya makar dengan ilmu-ilmu ini. Jangan dikira terus mengajarkan tahsin, mengajarkan tajwid. Tidak. Antum akan dicuci sama dia. Cuci sama dia. Hah? Mengajari tahsin, mengajari tajwid, bagus gini-gini. Ahli baedah. Hah? Yang sunnah itu kalau sholat di atas pasir. Kan itu enggak sunnah itu, enggak salaf itu. Karena itu. Lejangir. Allah musta'an. Buku-buku nahwu hampir rata-rata tidak selamat dari pemahaman Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Rata-rata. Kan buku-buku nahwu yang sebelumnya rata-rata tidak lepas dari ini. Sehingga ketika mengkaji buku nahwu harus betul-betul seorang ahli nahwu yang salaf. Dia akan bisa memberikan tanbih kepada anda. Hati-hati ya, Pak. Ini berbahaya, ini berbahaya, ini berbahaya. Apa? Coba dulu. Hah? Nah, mau contoh. Mau contoh. Mau contoh. Contoh apa ini? Contoh pembahasan-pembahasan ilmu nahwu disusupi pemahaman-pemahaman semacam itu. Masya Allah. Saya mau tanya, apa definisi kalimat? Ya kan, ada kalimat, ada kalam. Nah gitu ya, kalam ada isim, ada fi'il, ada huruf. Hah? Apa yang namanya dimanakan dengan kalimat? Lafzul lahu ma'na. Yakin? Itu definisi antum, definisi dalam buku-buku yang ada? Di buku-buku yang ada? Di buku Miasa. Paham? Itu buku-bukunya di sana. Yang ada atau mengkaji kitab Tuhfatus Saniyah? Qaulul Mufid. Qaulul Mufid. Kalau kalam? Nah, mereka memaknakan yang namanya kalimah itu bukan dengan lafzul mufid. Bukan mereka ya kan ya. Yang mereka maukan dengan yang namanya kalimah semua yang mengandung faedah. Semua yang mengandung faedah. Lafzun kana aw ghairu dzalik. Isyarah. Berfaedah ada kalam, ada kalimah. Nah, dan yang lain-lain itu. Ini khatir jiddi. Kalau para ulama ahli nahwu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah langsung tegas menggunakan kata-kata lafaz. Al-kalimatu nutqun mufhim. Langsung. Yang namanya kalimat itu suara, lafaz yang disuarakan dan ada makna berfaedah. Ini untuk menepis pemahaman Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya kalam itu bukan semata-mata kalam lafzi, tapi kalam nafsani yang dalam hatinya antum dan yang lain-lainnya itu kalam. Nanti ujungnya pembahasan terkait dengan kalamullah. Kalamullah apa itu? Asy'ariyah mengatakan kalamun nafsani termasuk kalam. Adapun yang disuarakan itu semata-mata dalil saja. Tapi yang namanya kalam, kalam nafsu. Harap-harap itu. Itu khatir. Anda membaca Tuhan Tuhan ini. Ada pada ditandih yang mutandih. Hatta kitab Syarah Mutamimah. Apa namanya itu? Al-Kawakibud Duriyah. Nah. Itu panjang mau menjelaskan pemahaman Asy'ari pada di situ ya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu al fuadi dalila, yang namanya kalam itu dalam hati, lesan hanya dijadikan sebagai dalil untuk mengungkapkan yang dalam hati. Itu dibahas panjang dalam syarahnya itu pemahaman Asy'ari ya. Khatir ya. Sunnah mengatakan la al kalam nutqun mufhim, kalimah nutqun mufhim. Harus ada nutkun, perlafatan yang bisa dipahami. Untuk mengatakan al-kalam bukan kalam nafsani. Kalamullah, kalamullah itu biharfin wasawt. Ada kelompok. Contoh. Ini kalau bukan seorang salafi, ada contohnya ini sama dia. Diulek-ulek dengan berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Sampai sebagian mereka memasukkan pemahaman i'tizar, pemahaman Mu'tazilah dalam bahasa Arab. Az-Zamakhsyari itu tokoh bahasa. Dia punya kitab tafsir Al-Khasyab. Itu menggunakan keahlian dia dalam berbahasa untuk menyusunkan paham i'tizar pada. Khatir ya. Intinya apa ya? Harus belajar kepada seorang yang sunni salafi dalam semua bidang. Apakah boleh mengambil ilmu dari ustaz salafi yang sering curhat di majlis? Masya Allah. Curhat masalah apa ini? Di sini para kawan-kawan, antum sebagai para ikhwah juga harus punya kedewasaan. Mungkin ada sebagian asatidah yang demikian. Taklim sebentar terus curhat. Dibahas masalah pondok lah, masalah apalah di majelis taklimnya. Yang antum pandang mungkin kurang pas. Maka di sini antum harus dewasa. Nah, antum datangi ustaz tadi itu dengan cara baik-baik, sampaikan kepada beliau apa maksud. Apakah sebaiknya itu di rapat-rapat pengurus saja? Apakah sebaiknya majelis itu diisi dengan ilmu? Begitu. Paham ya, Pak? Anda harus dewasa. Ngomong ustadznya, kadang ustadznya tadi itu pengalamannya kurang. Anda harus bisa ngomong dengan cara yang bagus. Jangan semata-mata seperti itu langsung atau bikin rapor. Satu, sering curhat di majelis. Dua, sering marah-marah. Tiga, semua permasalahan yang ada di para ikhwan langsung disampaikan di majelis. Empat, lima. Maha kata ikhwan, bukan dengan cara demikian mengurus yang namanya dakwah itu. Itu dengan cara yang bagus. Kok kurang tepat langsung yang lebih senior, yang lebih tua dan segala macamnya. Sampai yang empat, mantap. Memberikan masukan-masukan dan segala macam dengan cara yang baik. Dan itu kecuali sudah ada masukan, ada nasihat, tetap saja. Guru saya itu juga begitu. Semua dibahas di majelisnya. Nah iya, itu bukan termasuk yang kamu contoh. Dikarenakan guru kamu juga dikritik oleh para ulama. Mau saya sebutkan? Gurunya dia, maksudnya Al-Hajuri. Iya, dia dulu kalau kita taklim itu panjang banget ya. Dari mulai Ba'dal Maghrib sampai jam 8, jam setengah 9. Itu bukan tarkis fokus mengkaji sebuah kitab. Sana kemari. Ya ikhwan, bicara panjang terkait dengan kadang masalah ikhwan atau masalah pondok apa itu tahu-tahu lama gitu. Tapi ikhwan, kita baca hadis sebentar sudah. Baik lagi. Itu jangan mudah untuk contoh. Itu guru saya itu. Demikian cara mengajarkannya. Itu dikritik oleh para ulama yang lain. Bukan perkara yang disepakati oleh para ulama yang lain. Kala itu sebelum dia menyimpang. Dan jangan bangga. Banyak para santri, para tolapah ngobrol sendiri di belakang. Dikatakan apa yang mau diambil kaitannya? Ngobrol sana kemari, tidak fokus sama sekali. Ada yang ngantuk, ada yang belakang, ada yang pulang duluan dan segala macamnya. tidak sebagaimana Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam menyampaikan ilmu. Saya mau bertarkis, jelas baca kaidahnya. Ini soal lagi ya fulan, faedah ilmiah. Ketika membicarakan masalah semacam itu, enggak di situ tempatnya. Kalau membicarakan terkait dengan dunia dakwah, beliau ngasih hudud, bantahan-bantahan kepada hizbiyyin, segala macamnya. Dan sebentar, lalu pada zuhur paling, ya enggak sampai setengah jam. Orang masih lagi semangat-semangat menulis faedah, tahu-tahu ilahulanya. Loh, kok selesai ya? Belum juga kenyang, tahu-tahu sudah selesai. Padahal asal juga demikian. Maghrib lama dikarenakan banyak buku yang dikaji, sehingga betul-betul fokus dengan ilmu. Itu tarbiyahnya Syekh Muqbil bin Hadi. Maafkan bu. Nah, ya banyak yang belajar sama Al-Hajjaj, tapi hasilnya berbeda-beda. Dikarenakan dalam menyerapnya pun juga berbeda-beda. Yang ini serap semua serap. Cara-caranya yang muntakal juga diserap sama dia, mau diterapkan di tempatnya dia. Allah SWT ada kawannya pas, artinya korekonya gak ada pembahasan ya, tetapi gak mungkin antum terapkan di ma'hadnya antum, atau gak mungkin antum terapkan di kalangan majelis yang bisa antum hadir padanya. Tergantung bagaimana kondisi. Allah SWT Arabul hal yang dewasa, ustadznya harus dewasa, harus memiliki hikmah dalam pembelajaran, dalam menyampaikan ilmu yang dia sampaikan kepada para ikhwah, para ilmu, para pelajar, bukan masyakil atau masail yang lagi diributkan di majelis. Nah, maha kabar ya. Ilmu. Nah, para ikhwah juga dewasa. Mendapati ustadznya demikian, dikasih masukan, dikasih nasihat dengan cara baik-baik. Wah, selesaikan dengan cara yang bagus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di antara sebab munculnya berbagai macam masyakil dan permasalahan di sebuah tempat, di sebuah markis, dikarenakan miskomunikasi. Ini hanya lainnya, mesti gitu lagi. Tanbih lagi. Curhat lagi. Wah, mesti gitu lagi. Coba lihat. Nah kan. Tapi dianya enggak pernah memberikan nasihat. Hanya bisa tukan ngobosi yang lain. Ustaz juga begitu. Kupingnya enggak pernah didengar, enggak pernah dipasang untuk mendengarkan nasihatnya orang lain. Mentang-mentang dia seorang ustaz dan segala macam, enggak mau terima nasihat yang lainnya. Miskomunikasi, akhirnya saya juga begitu curiga dan itu mesti ngobrol ini, ya, ini mesti ini, segala macamnya ketahuan. Kalau pulang duluan kenapa? Alhamdulillah saling curiga, saling suhuwan, nggak ada tayun, nggak ada klarifikasi. Yang ustadz yang bukan rapot, ikhwan tadi, ya pak ikhwah bukan rapotnya ustadz tadi itu, wah heboh, keke. Ada. Laisa fi hakim wa hadha laisa fi hakim. Hadha la yaslu li da'wah wa hadha la yaslu li talaqqi al-ilm. Allahumma sallam. Yang dewasa. Gitu ya. Yang dewasa. Loh, tengah tujuh ya. Kesepakatan apa? Bagaimana mengambil ilmu kepada seseorang yang menyimpang namun dia kembali dan rujuk kepada pemahaman salafun saleh? Apa kriteria mengambil ilmu dari mereka dengan mereka rujuk saja, apakah sudah cukup? Mayakfi. Tidak semata-mata rujuk langsung antum ambil ilmu daripadanya. Faedah penting ya, Pak, dari para ulama. Nah, barakallahu fikum, orang-orang yang baru saja mentas yang baru saja keluar selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat, itu disebut dengan mu'allafun fil ilmi. Dia masih mu'allaf dalam hal ilmu yang benar. Suruh apa? Belajar dulu. Suruh belajar dulu terkait dengan usul, suruh sunnah, prinsip-prinsip salaf, ilmunya salaf. Begitu dia bagus rujuknya, bagus taubatnya, bagus keilmuannya, dipersaksikan oleh para asatidah, thullabul ilm, para orang sekitarnya, baru dia bisa menyampaikan ilmunya. Tidak langsung. Atau misalnya orang awam ya. Baru ada pendeta masuk Islam, sudah langsung di sana kemari ceramah pendeta bulan, sudah cerita masalah perbandingan agama. Ada khatib, dia mau ngomong apa? Pendeta ya, belum mengerti ilmu agama Islam, masih malas. Itu malas terkait dengan masalah din. Juga demikian, dulunya dia masuk dalam kerangkanya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Hala sufi, wahala ash'ari, wahala sururi, wahala ila akhirih. Tobat dia, jangan langsung. Masih banyak syubhat di kepalanya, dia belum tercongkel. Dia mu'allaf fil ilm. Kali ya ta'ala. Dia kan dia belajar, bagus, sudah maka baik. Bagus, nampak istiqomah di atas sunnah. Tidak ada lagi pemahaman yang lama-lama itu. Nama yang tidak ada rawasibnya. Halas. Maka diminta untuk mengajar ilmu itu pun dengan rekomendasi dari kalangan para asatidz. Paham tuh? Jangan dipahami. Bukan mengajarkan ilmu aja harus izin sama Ustaz Fulan. Mengajarkan ilmu harus izin dengan para asatidz. Apa ini? Loh, kok apa ini? Lah antum dari mana? Alafu minkum, kalau menggunakan bahasa kasar, antum baru mentas dari comberan. Ya mandi dulu lah. Mandi yang bersih, kan gitu ya, hilangkan bau-bau tadi, baru antum datang ke tempat-tempat ini wangi, kan gitu ya. Baru tercobalah semua antum. Saya mau taklim di masjid. Tercobalah dia, oh, baunya masih kayak gitu, segala macam naik ke mimbar. Orang semuanya bikin. Artinya apa? Dikira masih banyak syubhat yang ada pada kepalanya. Kita menghalang. Itu bukan menghalangi orang untuk menyampaikan ilmu, tidak. Supaya dia betul-betul di atas sunnah, salafiyah, baik, bagus, baru dia maju. Paham soalnya? Disebut dengan mu'allafun fil ilm. Dia masih mu'allaf dalam perkara ilmu. Bagaimana pemahaman Dr. Zakir Naik? Syekh Shalih Fauzan tegas menyatakan tentang sekian banyak kalam-kalamnya dia. Hadza mulhid. Ini orang yang menyimpang dalam babas konsilat taruh begitu. Di antara yang disampaikan oleh Syaikh Fauzan, Zakir Naik ini menyatakan Allah Azza wa Jalla tidak kuasa atas segala sesuatu. Ada perkara-perkara yang di luar kudrohnya Allah Azza wa Jalla. Disampaikan Syaikh Fauzan, ada mulhid. Kata beliau, mengatakan demikian. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sekian banyak ayat, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia mengeluarkan sebagian perkara yang di luar kudrohnya Allah Azza wa Jalla. Itu ada di YouTube. Tegas mulhid. Yang nyeting bagus. Nah, ini tadi disampaikan Zakir lagi ceramah. Ini sesungguhnya nutung tangannya di mulhid. Ya. Allah musta'an. Terus banyak lagi yang lainnya, Bang. Dan dia la yu'raf Fisadatiyah, la min qabr wa la min ba'd. Barakallahu. Sehingga enggak diambil ilmunya. Dan subhanallah, ya perkataan apa ya yang begitu menggandrungi dia dan segala macamnya dari kalangan Raja'iyyin dan dari kalangan MLM-iyyin. Barakallahu. Mereka Zakir naik. Hanya semata-mata pandai debat dan bisa mengislamkan seseorang. Ada banyak sih. Itu mungkin sebuah keutamaan, tapi tidak menunjukkan dia orang yang betul-betul istiqamah salafi sampai nampak apa namanya salafiyah dia secara utuh. Ketika muncul sekian banyak inhirafat, penyimpangan akidah, maka ada banyak. Ya, kita mengatakan sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, Inna Allah yu'ayyidu hadad din qad yu'ayyidu hadatin kerajaan tajir. Terkait dengan dia bisa mengislamkan sekian tuanya orang debat pada kalah semuanya sampai tantang sama pendeta yang kelas kakap. Mungkin dia punya andil di situ ya, tapi dia orang yang menyimpang. Kita mengatakan Allah Azza wa Jalla terkadang membela agama ini melalui orang yang fajir. Nah, dia katakan hadratul fajir. Hanya orang yang menyimpang, walaupun dia punya andil dalam perkara Islam. Andilnya dia tidak menunjukkan dia istiqomah di atas sunnah. Lama-lama. Kalau zaman dahulu jihad langsung orang terjun jihad melawan orang kafir. Wah, tebas sana, tebas sini, berhasil memburu sekian banyak kaum muslimin. Tapi ujungnya apa ya? Bunuh diri. Lama. Muslim mendapat kemenangan dengan kiprahnya dia tadi itu, tapi dia bunuh diri. Maka Rasul mengatakan innallaha yu'idu ladzina birrasul baik. Ayat itu. Nah, wallahu ta'ala sabab nakafilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.